aku cinta. Mata indah pola pingpong, masihkah kau kosong? Bolehkah aku membelai hidungmu yang aduhai? Engkau baik, engkau cantik, kau wanita aku puja. Jangan marah kalau ku goda, sebab pantas kau digoda. Salah sendiri kau manis, punya wajah ramah manis. Wajar saja kalau ku ganggu, sampai kapanpun ku rindu. Lepaskan tawamu nona, agar tak murung dunia. Baik, engkau cantik, kau wanita aku cinta, aku puja, kau betina bukan gombal. Pantas